Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa kembali lagi berkumpul di sini dalam daurah pukul 11 dengan berbagai kekurangan gitu ya. Sabar aja. Kemudian ini sedikit yang perlu saya sampaikan adalah kita di sini saya bilang ya pinjam lah pinjam tempat, jadi harap bisa menjaga pemakaiannya gitu ya. Jadi kita saling mengingatkan, terus juga menjaga kerapihan dan kebersihan terutama agar kita bisa meminjam lagi di kemudian hari, dan juga hubungan kita baik dengan pihak tersebut. Dan untuk sebelum ke kajian, jangan lupa handphonenya mungkin di vibratekan. Mungkin juga ya. Jadi kita langsung aja ke materi. Ya. Oh ya, kenapa? Oh ya nanti itu untuk yang lain. Mungkin satu ustad. Ya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله kepada ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari malapetaka, nikmat diberikan hidayah oleh Allah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat diberikan waktu yang luang untuk menuntut ilmu syar'i, untuk datang ke tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dalam daurah ini bermanfaat untuk saya dan untuk anda sekalian. Kepada ikhwah sekalian, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini kita berkumpul di Masjid Kobe untuk daurah yang ke-11. Daurah Kobe yang ke-11 yang insyaAllah kita laksanakan dari mulai hari ini, hari Sabtu sampai hari Selasa insyaAllah ta'ala. Dan materi yang diminta oleh panitia yang pertama tentang menuntut ilmu jalan menuju ke surga, kemudian yang kedua syarat akidah al-sunnah wal jamaah. Yang ketiga, panduan salat Jumat. Yang keempat, tentang puasa Ramadan. Itu insyaallah yang kita akan bahas selama 4 hari. Dan hari ini kita berada pada bulan Rajab 1428 Hijriah. Hari Sabtu ini tanggal 11 Agustus 2007. Yang kita akan bahas untuk pertama, sebagaimana daurah-daurah sebelumnya juga, untuk memberikan semangat kepada kita semua dalam talabul ilmi, bahwa talabul ilmi kita ini wajib. Dan yang bersabda demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Saya akan ringkas untuk kajian talabul ilmi ini dari buku saya. Ini buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Arti panduan menuntut ilmu. Saya tulis ini panduan menuntut ilmu. Di antara yang saya tulis ini ada beberapa yang sudah saya sampaikan di daurah Kobe ini. Dan awalnya juga ini susunan yang saya tulis waktu saya berikan materi di Kobe ini. Kemudian saya lengkapi lagi dengan dalilnya dari Quran, hadis, dan akar salafus saleh, sehingga jadi buku yang seperti ini. Sama buku ini juga, buku syarah akidah ini, Al-Sunnah wa Jamaah, pertama kali, daurah Kobe yang pertama, saya tulis bukunya 100 halaman. Kemudian saya lengkapi jadi 600 halaman ini. Itu waktu daurah Kobe yang pertama, itu masih buku yang kecil yang kita bahas, beberapa pokok. Dan insya Allah nanti kita akan bahas beberapa poin dari syarah akidah Al-Sunnah wa Jamaah. Adapun untuk sholat Jumat, insya Allah ada bukunya yang nanti antum bisa pegang untuk kita kaji panduan sholat Jumat. Setelah itu nanti yang terakhir kita bahas tentang masalah puasa, insya Allah. Sekarang kita akan bahas tentang menuntut ilmu syar'i, tentang wajibnya kita menuntut ilmu syar'i. Dalilnya banyak dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Saya akan bacakan dari buku saya ini dan saya akan jelaskan. Yang pertama, tentang pengertian ilmu. Ilmu artinya ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu dibagi oleh para ulama ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab. Seperti apa ilmu yang tidak bermanfaat itu? Seperti orang belajar tentang filsafat, kemudian dia belajar ilmu kalam, atau beberapa ilmu lainnya, ilmu seher, ilmu nujum, dan yang lainnya, yang dikatakan oleh para ulama termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kalau ada yang punya bukunya, yang sudah memiliki buku ini, Ilmu Jalan Surga, itu di halaman 24 dijelaskan oleh Syekhul Islam, ilmu adalah yang dibangun di atas dalil, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab yang wafat tahun 795 Hijriah, beliau mengatakan ilmu yang bermanfaat menunjukkan pada dua hal. Yang pertama, mengenal Allah Ta'ala dan segala apa yang menjadi haknya, berupa nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia dan perbuatan-perbuatan yang agung. Hal ini mengharuskan adanya pengagungan, rasa takut, cinta, harap dan tawakal kepada Allah, serta ridho terhadap takdir dan segala musibah yang Allah telah berikan. Jadi kata Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf, beliau menyebutkan bahwa ilmu yang bermanfaat menunjukkan kepada dua hal. Yang pertama, mengenal Allah SWT, artinya mentauhidkan Allah. Itu ilmu yang bermanfaat, berbicara tentang ilmu tauhid. Tauhid yang dimaksud yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi mengenal tentang hak Allah, bagaimana hak Allah itu, beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kemudian juga yang dari ilmu ini, dari tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, mengharuskan adanya pengagungan. Artinya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan bahas dalam syarah akidah tentang masalah ibadah, nanti kita akan bahas insyaallah. Kemudian timbul rasa takut kita kepada Allah. Timbul cinta, harap dan tawakal kepada Allah serta ridho kepada takdir. Ini ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kata Ibn Rajab Al-Hambali, yang kedua, bahwa ilmu yang bermanfaat menunjukkan untuk mengetahui segala apa yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mempelajari apa-apa yang Allah cintai dan apa-apa yang dibenci oleh Allah. Baik berupa keyakinan, berupa amalan, perbuatan yang lahir dan batin. Jadi yang mengharuskan seseorang untuk mengetahui ini, yang dia segera melaksanakan apa yang dicintai dan menjauhkan apa yang Allah murkai. Melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan menjauhkan apa yang dimurkai oleh Allah. Apabila ilmu ini menghasilkan yang demikian, dua hal ini, kata Ibn Rajab, maka inilah ilmu yang bermanfaat. Jadi kapan saja ilmu itu bermanfaat dan menancap dalam hati, maka sungguh hati itu akan merasa takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidupnya merasa cukup dan puas dengan sedikit keuntungan dari dunia yang halal, dan dia menjadi qanaah, merasa puas dan zuhud di dunia. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf di halaman 47. Kemudian dijelaskan oleh Mujahid bin Jabr yang wafat tahun 103 Hijriah, kata beliau, orang yang faqih adalah orang yang takut kepada Allah meskipun ilmunya sedikit, dan orang yang bodoh adalah orang yang berbuat durhaka kepada Allah meskipun ilmunya banyak. Jadi orang yang faqih tentang agama, ilmunya sedikit tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inti dari ilmu itu adalah takut. Yang dikatakan ilmu itu membuat orang yang mempunyai ilmu itu takut kepada Allah. Seperti dikatakan oleh Imam Ahmad, yaitu al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu membuat seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu. Kemudian dijelaskan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutkan tentang ilmu yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau dalam kitabnya Diwan Imam Syafi'i, kullul ulumi siwal Qur'an mashghalatun ila al-hadith wa ila al-fiqh fi ad-din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka waswasu syayatin. Seluruh ilmu selain Al-Qur'an hanyalah menyibukkan, kecuali ilmu hadis dan fikih dalam rangka mendalami ilmu agama. Ilmu adalah yang tercantum di dalamnya qala haddatsana, telah menyampaikan hadis kepada kami. Adapun selain itu hanyalah was-was, bisikan syaitan. Ini dalam kitab Diwan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i menyebutkan bahwa setiap ilmu selain dari Al-Qur'an itu menyibukkan manusia dan melalaikan manusia. Kecuali ilmu hadis, ilmu fiqih, dan apa-apa yang ada padanya dikatakan haddatsana. Karena dulu kalau orang menyampaikan ilmu itu harus ada perkataan haddatsana anba'ana, artinya rawi-rawinya itu menyampaikan dari satu rawi ke rawi yang lain. Demikian ilmu yang ada yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, ini ilmu yang sifatnya fardu ain yang wajib kita pelajari, yaitu ilmu syar'i tentang mentauhidkan Allah dan tentang apa-apa yang wajib kita lakukan. Sebab ilmu itu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Adapun ilmu yang fardu ain yang wajib diketahui dan dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, ya seperti kita mempelajari tentang masalah tauhid, masalah iman, masalah bersuci, taharah, salat, puasa, zakat, haji ke Baitullah dan yang lainnya. Yang kedua, yang wajib kifayah, yaitu ilmu yang tidak wajib atas setiap muslim untuk mempelajarinya. Tapi kalau sebagian yang sudah melaksanakan, sebagian lagi gugur. Seperti menghafalkan Quran, mempelajari ilmu qiraat, ilmu waris, ilmu hadis, dan yang lainnya. Begitu juga tentang ilmu kedokteran, ilmu pertanian, perdagangan, dan yang lainnya. Bagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ilmu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kemudian selanjutnya tentang keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu sangat banyak dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, lebih dari 100 keutamaan. Saya akan sebutkan poin-poinnya saja, kemudian ada beberapa yang perlu saya bacakan hadisnya. Di antara poin-poinnya tentang keutamaan ilmu syar'i, ini saya tulis di dalam buku ilmu banyak sekali. Yang pertama, kesaksian Allah Ta'ala kepada orang-orang yang berilmu. Artinya Allah bersaksi bahwa Allah satu-satunya ilah yang berhak diibadahi. Yang menjadi saksi bahwa Allah satu-satunya zat yang diibadahi, orang-orang yang berilmu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 18. Surah 3 ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tiada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di sini Allah menyebutkan tentang orang yang berilmu. Bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah, yang menjadi saksi adalah orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang berilmu. Jadi Allah memberikan tazkiyah, rekomendasi tentang kesucian dan keadilan orang-orang yang berilmu. Dan agama ini juga, ini akan tetap terjaga karena adanya orang-orang yang berilmu. Agama Islam ini akan rusak kalau tidak ada orang berilmu. Dan orang yang berilmu yang dimaksud adalah orang-orang yang berilmu yang betul-betul dia menguasai Quran, sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman para sahabat. Nabi bersabda dalam hadis yang hasan, Nabi bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu ini akan dibawa oleh para ulama yang adil dari setiap generasi. Mereka akan memberantas penyimpangan atau perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas, menolak kebohongan pelaku kebatilan, dan menolak takwilnya orang-orang yang bodoh. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Al-Uqayli dalam Ad-Du'afa, Ibn Abi Hatim dalam Al-Jarh wa Ta'dil dan yang lainnya. Jadi Nabi menyebutkan bahwa ilmu agama ini nanti akan dibawa oleh orang-orang yang adil. Ciri orang-orang yang adil itu yang dia menguasai Quran, menguasai sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman para sahabat. Yang tugasnya dia ada tiga di sini disebutkan Nabi. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, menolak kebohongan. Yang pertama yaitu memberantas penyimpangan. atau perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang gulu melampaui batas. Ini tugasnya para ulama. Jadi para ulama yang betul-betul alim, tugasnya dia yang pertama, bagaimana dia menolak adanya perubahan dalam agama ini. Sebab dalam agama ini ada orang-orang yang gulu, berlebih-lebihan. Dalam dia beribadah kepada Allah, dalam dia memuji dan menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Ini gulu. Baik dalam akidah maupun dalam ibadah. Maka tugas ulama ini menolak adanya penyimpangan, mengingatkan mereka supaya mereka tidak gulu. Yang kedua, yaitu tugasnya menolak kebohongan para pelaku kebatilan, para pendusta. Bahwa ada juga orang-orang yang membawakan hadis-hadis yang maudhu, yang palsu, mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW, pada Nabi Muhammad tidak melakukan yang demikian, tidak berkata. Maka tugasnya para ulama ini menolak kebohongan-kebohongan itu, menjelaskan bahwa riwayat-riwayat hadis itu hadis palsu, hadis dhaif, tidak boleh dipakai sebagai hujjah. Ini tugasnya ulama. Yang ketiga, yaitu menolak tentang takwilnya orang-orang yang bodoh, yaitu orang-orang yang mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia menolak. Ini tugasnya para ulama. Makanya para ulama ini disaksikan oleh Allah dan disaksikan oleh Rasulullah bahwa dia adalah orang-orang yang adil. Maka kalau mereka orang yang adil, mereka harus tunjukkan keadilannya dengan melaksanakan tugas ini dengan baik, menyampaikan ilmu kepada umat dan juga menolak adanya penyimpangan, menolak adanya kebohongan, menolak adanya takwil. Kemudian yang kedua tentang keutamaan ilmu syar'i, bahwa orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya, dan diantaranya antum sudah hafal ayatnya dalam surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang berilmu karena ilmunya dia yang berdasarkan Quran dan sunnah Nabi yang sahih dan diamalkan, maka Allah akan angkat derajat mereka. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bi akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan Al-Qur'an ini beberapa kaum dan Allah rendahkan beberapa kaum. Diangkat oleh Allah beberapa kaum karena mereka mengamalkan Quran, dan direndahkan karena mereka tidak mengamalkan Quran. Jadi umat Islam ini akan diangkat derajatnya oleh Allah kalau mereka mengamalkan Quran. Karena Nabi SAW diutus oleh Allah ke muka bumi membawa dua. Yang pertama ilmu, yang kedua amal soleh. Sebagaimana Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida." Dia Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa ilmu. Al-huda, petunjuk, artinya ilmu yang bermanfaat. Wadinil haq, agama yang hak, artinya amal saleh. Bukan dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim, dijelaskan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karim Rahman di tafsir Kalam al-Mannan. Jadi ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Jadi Allah akan angkat umat Islam ini dengan Al-Quran. Kalau mereka memahami Al-Quran, mengamalkannya, diangkat derajatnya. Yang kedua, direndahkan. Kalau orang-orang yang tidak mengamalkannya akan direndahkan. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan diangkatnya para nabi, para rasul, dan para sahabat karena mereka adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah. Yang ketiga, di antara keutamaan ilmu, orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar ayat dalam surah Fatir, surah 35 ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-Nya adalah para ulama. Imam Ahmad rahimahullah berkata bahwa pokok ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pokok ilmu. Jadi bertambahnya ilmu kita ini bertambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fi din, azakumullah kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Semakin kita belajar ilmu syar'i ini, ini akan bertambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bertambah berani. Dan dengan kita takut kepada Allah itu manfaat buat kita, dunia dan akhirat. Kadang-kadang ada orang mengatakan kalau saya belajar untuk ilmu nanti saya tahu, kalau saya tahu nanti saya gak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik saya gak tahu, saya bisa berbuat maksiat dan yang lainnya. Ini pendapat yang batil, pendapat yang sesat dan menyesatkan. Mestinya dia tetap berusaha untuk belajar. Dengan dia tahu, nikmat buat dia, akan lapang dadanya, akan bersih hatinya. Dan juga dia harus ingat bahwa tujuan hidup seorang mukmin akhirat, bukan dunia. Tujuan hidup seorang mukmin akhirat. Seorang muslim dan muslimah tujuan hidupnya akhirat, bukan dunia. Jadi dengan dia tahu itu, dia akan berusaha untuk mengamalkan. Karena dia tidak tahu juga umurnya, kapan dia mati. Dengan dia berilmu, tambah takut dia kepada Allah, dan dia akan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang dengan itu akan menyelamatkan dia dunia dan akhirat dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Makanya dengan belajar ilmu syar'i ini manfaatnya sangat besar. Akan tambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan timbul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Dan kita akan bersyukur kepada Allah kita bisa berilmu, belajar ilmu syar'i. Anda bisa rasakan perbedaan antara orang yang berilmu dengan tidak, jauh bedanya. Bedanya sangat jauh. Makanya kita bersyukur jadi orang yang berilmu, belajar, dibandingkan orang yang tidak berilmu. Dibedakan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Kalau orang yang tidak berilmu, dia hanya bawa kitab saja, ya, tapi enggak tahu isinya seperti apa. Allah sebutkan seperti apa? Kama talil himari yahmilu asfar, seperti keledai yang bawa kitab. Dia bawa Quran, bawa kitab-kitab yang lain, tapi enggak tahu isinya. Allah sebutkan seperti apa? Kama talil himar, seperti keledai. Allah umpamakan kepada siapa awalnya? Awalnya kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Orang Yahudi bawa Taurat, enggak tahu isi Taurat itu apa. Enggak tahu isinya. Makanya Allah sebutkan kama talil himari yahmil asfar. Jadi matalul ladzina humilu Taurat tsumma lam yahmiluha kama talil himari yahmilu asfar. Bi'sa matalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dalam surah Al-Jum'ah ayat 5. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian ia, kemudian mereka tidak memikulnya, artinya tidak mempelajari Taurat itu dan memahaminya dan tidak mengamalkannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Keledai enggak tahu yang dipikulkan itu apa, di atas punggungnya enggak tahu keledai itu. Apakah uang, apakah kitab, apakah beras atau apa, enggak paham keledai. Dan begitu juga Allah mengumumkan orang-orang Yahudi itu, mereka bawa Taurat tapi enggak tahu isinya Taurat. Maka mereka seperti keledai. Amat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi ikhwan fil din, azakumullah. Jadi yang ketiga keutamaan ilmu itu, orang yang berilmu itu mesti takut kepada Allah. Quran yang ada pada kita itu kita terus baca sampai kita paham isinya. Dan orang yang beriman, ada seberat zarar iman itu, dia cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Al-Quran, dan cinta juga untuk membacanya. Dengan kita membaca Al-Quran, itu akan tambah takut kita kepada Allah. Tidak seperti orang-orang Nasrani atau Yahudi, yang mereka ada kitab itu, Taurat dan Injil, tapi bertambah lama tambah keras hatinya. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Hadid. Antum buka ayat 16, surah 57. Antum lihat surah 57 Al-Hadid ayat 16. Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid surah 57 ayat 16, alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Wala yakunu, dan janganlah mereka, kalladina utul kitaba min qabl, janganlah mereka menjadi seperti orang-orang sebelum mereka. Fatala alaihimul amad, jadi jangan seperti orang-orang sebelum mereka yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Faqasat qulubuhum, lalu hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jadi Al-Qur'an Allah ingatkan kepada kita semuanya. Artinya jangan sampai seperti mereka ahlul kitab. Taurat ada pada mereka, Injil ada pada mereka, mestinya mereka baca, dan mereka dengan mereka baca itu tambah mereka taat kepada Allah, tapi mereka tidak taat, justru tambah keras hatinya mereka. Diingatkan, diberitahu, dinasehati, menolak. Jadi orang-orang yang sombong dan melecehkan manusia, menolak kebenaran. Nah, kita umat Islam diperintahkan oleh Allah agar Al-Quran yang ada pada kita ini yang kita baca justru tambah takut kita kepada Allah, tambah tunduk, bukan tambah keras hatinya. Dan rugi orang-orang yang keras hatinya itu sangat rugi, rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Kemudian selanjutnya yang keempat, bahwa ilmu adalah nikmat yang paling agung di antara seluruh nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang paling besar nikmat ilmu. Dari seluruh nikmat, yang paling besar nikmat ilmu. Dasarnya apa? Yaitu dasarnya firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 113, surah yang keempat ayat 113, Allah berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah itu sangat besar atas kamu. Kata Imam Ibn Qayyim, nikmat ilmu nikmat yang paling besar, a'zamun ni'am, dari semua nikmat yang paling besar nikmat ilmu. Sebab dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita tambah takut kepada Allah. Dengan ilmu kita tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Dengan ilmu kita tahu bagaimana kita bersuci, bagaimana kita melaksanakan sholat, puasa dan yang lainnya. Dengan ilmu, dengan ilmu juga kita bisa membedakan yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik. Dengan ilmu kita bisa membedakan yang mana sunnah, yang mana bid'ah. Dengan ilmu kita bisa membedakan yang mana halal, yang mana haram. Dengan ilmu kita bisa membedakan yang mana taat, yang menuju kepada Allah, yang mana maksiat, yang akan membawa ke neraka. Dengan ilmu. Jadi nikmat ilmu nikmat yang paling besar. A'zamun ni'am, nikmat yang paling besar. Tapi yang dimaksud dengan ilmu ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ilmu syar'i. Ilmu syariat, yang dimaksud ilmu, keutamaan ilmu itu ilmu syar'i. Yaitu ilmu Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang sahih. Kemudian di antaranya lagi bahwa keutamaan ilmu, yang kelima, bahwa Allah akan memberikan kebaikan orang yang paham tentang agama ini. Jadi kalau Allah mengendaki kebaikan kepada seorang, Allah berikan dia pemahaman tentang agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Jadi kita bersyukur kalau kita diberikan pemahaman tentang agama, kita bersyukur kepada Allah SWT. Maksudnya paham agama untuk kita amalkan. Kita paham untuk diamalkan. Kata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis yang tadi saya bacakan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kata Imam An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah, kata beliau, di dalam hadis ini terdapat keutamaan ilmu, mendalami agama, kedorongan kepadanya. Sebabnya lah karena ilmu akan menuntunnya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang keenam, bahwa orang yang berilmu dikecualikan dari laknat Allah. Orang yang berilmu dikecualikan dari laknat Allah. Bahwa dunia ini pada hakikatnya semua dilaknat oleh Allah, kecuali empat yang tidak dilaknat. Ala inna dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'alimun aw muta'allimun. Nabi bersabda, ketahuilah sesungguhnya dunia ini dilaknat, dan dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya, orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Jadi empat yang kita laknat. Yang pertama siapa? Orang yang berzikir. Artinya berzikir yang sesuai dengan sunnah Nabi. Yang kedua, yaitu orang yang selalu melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, orang yang berilmu. Yang dimaksud berilmu ini, yang dia menguasai Quran dan sunnah Nabi yang sahih, menurut pemahaman para sahabat. Yang keempat, yaitu orang yang belajar. Jadi kalau kita tidak menjadi orang yang alim, berilmu, ya kita jadi orang yang belajar, terus menuntut ilmu. Di mana ada kesempatan kita menuntut ilmu, kita menuntut ilmu. Tidak boleh tinggal. Kita artinya jangan kita tinggalkan thalabul ilmi ini. Bagaimanapun kita sibuk, tetap kita harus luangkan waktu kita untuk belajar. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Abdul Bar. Jadi ikhwanul din, azakumullah kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita harus berusaha untuk meluangkan waktu kita belajar thalabul ilmi supaya kita terhindar dari laknat Allah. Yang dikatakan laknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terus thalabul ilmi sampai kita diwafatkan oleh Allah. Enggak mungkin orang enggak punya waktu untuk thalabul ilmi, enggak mungkin. Untuk kerja bisa, untuk kuliah bisa, untuk dagang bisa, masa untuk thalabul ilmi syar'i enggak bisa. Jangan alasan enggak ada waktu, enggak mungkin enggak ada waktu. Dia mungkin bisa beralasan depan kita, depan manusia, tapi di hadapan Allah enggak bisa dia beralasan. Karena waktu yang Allah berikan tuh sangat cukup untuk dia belajar, 24 jam. 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk itu, masih ada waktu 8 jam lagi untuk setiap hari. Apalagi kalau diadakan kajian setiap berapa bulan, enggak ada waktu dia terlalu ini, enggak mungkin. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan ini dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian bahwa menuntut ilmu dan mengajarkannya lebih utama daripada ibadah sunnah dan ibadah yang wajib kifayah. Jadi menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu itu lebih utama dari ibadah sunnah dan ibadah yang sifatnya wajib kifayah. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Nabi. Nabi bersabda, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa khairu dinikum alwara. Nabi SAW bersabda, keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Dan agama kalian yang paling baik adalah alwara, ketakwaan. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Awsat dan juga Al-Bazzar dari Hudzaifah Al-Yaman. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani Sahih Targhib wa Tarhib. Di sini Nabi bersabda, keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Jadi harusnya thalabul ilmi. Kadang-kadang ada orang-orang yang rajin dia ibadah tapi enggak punya ilmu. Ilmu dulu sebelum kita ibadah, ilmu dulu. Nabi contohkan atau tidak ilmu ibadah ini? Ada tidak dasarnya? Kalau enggak ada, enggak boleh kita kerjakan. Jadi ilmu itu lebih utama daripada ibadah. Dan sebaik-baik agama kalian adalah al-wara, ketakwaan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Beliau mengatakan orang yang berilmu lebih besar ganjaran pahalanya daripada orang yang puasa, sholat dan jihad jalan Allah. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib ini. Jadi orang yang berilmu lebih besar ganjaran daripada orang yang puasa. Maksudnya puasa sunnah, sholat-sholat sunnah dan jihad jalan Allah. Kenapa lebih utama dari jihad? Karena jihad hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Sedangkan untuk ilmu hukumnya apa? Fardu ain. Sedangkan fardu ain lebih utama daripada fardu kifayah. Nuntut ilmu setiap waktu harus ada, sedangkan jihad tidak setiap waktu ada jihad. Di saat dibutuhkan ya kita harus jihad. Dan semua kaum muslimin kalau memang sudah diwajibkan oleh ulil amri untuk berperang, dia wajib untuk berperang. Tapi kalau tidak ada, kewajiban yang terbaik adalah talabul ilmi sepanjang tahun. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, sungguh aku mengetahui satu bab ilmu tentang perintah dan larangan lebih aku sukai daripada 70 kali melakukan jihad jalan Allah. Hari ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu membandingkan antara apa? Antara ilmu, menuntut ilmu yang fardu ain dengan jihad yang fardu kifayah. Bukan berarti Abu Hurairah radhiyallahu anhu menafikan tentang keutamaan jihad, tidak, sama sekali tidak. Para sahabatlah orang-orang yang sangat mengagungkan jihad di sabilillah. Dan mereka sudah berjihad semuanya, para sahabat. Ini hanya menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Dan masih banyak lagi penjelasan para ulama tentang masalah ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak ada sesuatu pun yang lebih baik setelah berbagai kewajiban syariat daripada menuntut ilmu syar'i. Jadi menuntut ilmu syar'i ini lebih baik dari kewajiban-kewajiban yang sifatnya fardu kifayah. Kemudian selanjutnya, yang kedelapan, di antara keutamaan ilmu, ilmu adalah kebaikan dunia. Yang kita minta kepada Allah setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dunia ini hasanah. Jadi maksud hasanah di sini yaitu ilmu. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat hasanah yaitu surga. Ini dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri yang wafat tahun 110 Hijriah. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebaikan dunia adalah ilmu dan ibadah. Dan yang dimaksud kebaikan akhirat, mungkin akhirat yang sana adalah surga. Kemudian selanjutnya, yang kesembilan, bahwa ilmu adalah jalan menuju kepada kebahagiaan. Jadi orang yang paling bahagia adalah orang yang menuntut ilmu syar'i. Nabi SAW menyebutkan bahwa dunia ini untuk empat orang. Yang pertama yaitu orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan harta. Yang dengan ilmu dan harta ini dia laksanakan kebaikan-kebaikan ibadah kepada Allah. Ini yang paling baik. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta, tapi niatnya benar dia. Kalau saya diberikan harta, saya ingin seperti orang itu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, yaitu orang yang dia diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu, dan dia berbuat maksiat dengan hartanya. Dan yang keempat, yaitu orang yang tidak diberikan harta dan tidak diberikan ilmu, tapi niatnya, niatnya sama seperti yang ketiga, untuk berbuat dosa dan maksiat. Jadi saya ulangi, kata Nabi, innama dunya li arba'ati nafarin, abdin razaqahullahu malan wa ilman, fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yaghsilu fihi rahimah, wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, fahadha bi afdalil manazil, wa abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu mala, fahuwa sadiqun niyyati, يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيتي فاجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه wala yasilu fihi rahimah wala ya'lamu lillahi fi haqqa fahadha bi akhbathil manazil wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala 'ilman wa huwa yaqulu law anna li malan la 'amiltu fihi bi 'amali fulanin fa huwa bi niyyatihi wa wizruhuma sawa. Nabi bersabda, sesungguhnya dunia diberikan untuk empat orang. Seorang hamba yang Allah berikan ilmu dan harta. Yang pertama, itu seorang hamba yang Allah berikan ilmu dan harta. Kemudian dia bertakwa kepada Allah dalam hartanya. Dengannya ia menyambung silaturahmi dan mengetahui hak Allah dalamnya. Orang tersebut kedudukannya paling tinggi. Yang kedua, seorang hamba yang Allah berikan ilmu namun tidak diberikan harta. Diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Dengan niatnya yang jujur ia berkata, seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti apa yang dikerjakan si fulan. Dengan niatnya maka pahala keduanya sama. Yang ketiga, seorang hamba yang Allah berikan harta namun tidak diberikan ilmu. Lalu ia tidak dapat mengatur hartanya, tidak bertakwa kepada Allah dalam hartanya, tidak menyambung silaturahmi, dan tidak mengetahui hak Allah dalamnya. Kedudukan orang tersebutlah paling jelek di sisi Allah. Dan keempat, seorang hamba yang tidak Allah berikan harta, tidak juga ilmu. Ia berkata, seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti apa yang dikerjakan si fulan. Ia berniat seperti itu dan kedua-duanya sama dalam mendapatkan dosa. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Baihaqi dan yang lainnya dari sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari. Saya akan jelaskan. Ya, Nabi membagi dunia ini untuk empat orang. Yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan harta. Dan dia melaksanakan kebaikan dengan ilmunya, dia mengajarkan kepada umat. Dengan hartanya dia berbuat baik, dia beribadah kepada Allah, dia sedekah, dia menyambung silaturahmi, dia menolong orang yang susah dengan ikhlas karena Allah. Ini orang yang paling baik. Dia punya ilmu dan dia punya harta. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu orang yang diberikan oleh Allah ilmu. Dia punya ilmu tapi enggak punya harta. Tapi dia punya niat jujur. Ya Allah, kalau saya punya harta seperti si fulan, saya akan lakukan seperti si fulan. Dia menolong kaum muslimin, menyambung silaturahmi, membantu dakwah, menegakkan Islam ini. Niatnya seperti yang pertama ini. Maka dia mendapatkan ganjaran seperti yang pertama. Karena shadiqun niyyah, niatnya benar. Niatnya benar. Kemudian, tapi ini ikhwan fiddin azakumullah, Nabi menyebutkan di sini lafadznya bahwa shadiqun niyyah, niatnya benar. Sebab ada juga orang yang berniat ingin, saya ingin jadi seperti orang itu, dia kaya bisa menolong orang, membantu orang, tapi niatnya enggak benar. Dia ingin jadi orang kaya tapi tidak jujur niatnya. Begitu diberikan harta oleh Allah berubah agamanya. Masalah harta ini bukan masalah kecil, ikhwan fiddin jazakumullah. Masalah fitnah. Sebab fitnah yang terbesar bagi umat Islam harta. Nabi bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Kata Nabi, setiap umat ada fitnahnya dan fitnah umatku yang terbesar masalah harta. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya. Masalah harta masalah fitnah. Makanya harus kita berhati-hati dalam masalah harta ini. Jadi Nabi menyebutkan tentang orang yang betul-betul jujur niatnya. Yang ketiga, yaitu orang yang diberikan oleh Allah harta tapi gak punya ilmu. Nah, orang ini bagaimana? Dia tidak takwa kepada Allah, dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, dia memutuskan silaturahmi dan yang lainnya. Dan ini terjadi pada banyak kaum muslimin. Diberikan harta oleh Allah, baru sedikit diberikan harta, sudah enggak mau menuntut ilmu. Durhaka pada orang tua, memutuskan silaturahmi, tidak kenal kepada teman, tidak ibadah kepada Allah. Jadi orang yang bakhil, tidak keluarkan zakat. Ini orang yang jelek. paling jelek ini orang. Artinya punya harta tapi tidak punya ilmu. Dia tidak menuntut ilmu dan harta yang ada yang diberikan oleh Allah SWT digunakan untuk perbuatan dosa maksiat. Bahwa harta yang diberikan oleh Allah di muka bumi semuanya ini milik Allah SWT. Jadi orang yang mendapatkan gaji besar atau kecil, Allah yang berikan. Allah yang berikan karunia. Makanya mestinya dia bertakwa kepada Allah, tapi tidak. Justru memutuskan satu rahmi. Ini orang yang paling jelek kata Rasulullah. Bi akhbathil manazil. Yang keempat yaitu orang yang dia tidak diberikan ilmu, tidak diberikan harta, fakir, miskin, tapi dia punya niat. Niatnya ya Allah, saya jadikan seperti orang punya harta itu. Dia orang yang punya harta itu yang dia memutuskan silaturahmi, yang dia berbuat maksiat, dia membantu kesyirikan, membantu bid'ah dan yang lainnya. Orang yang keempat ini ingin seperti itu, seperti yang ketiga. Makanya kata Nabi, fawizruhuma sawa, maka dosanya sama. Karena orang-orang miskin dia berkhayal ingin seperti fulan. Yang fulan ini banyak berbuat maksiat, dia ingin seperti itu. Sebagaimana contoh Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang siapa? Tentang Qarun. Tentang Qarun, hartanya luar biasa banyaknya. Sampai kunci perbendaharaan hartanya enggak kuat dibawa oleh keledai. Beratnya luar biasa. Tapi Qarun mengatakan apa? Tidak syukur kepada Allah. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan harta ini karena kepandaianku, kepintaranku, bukan karena Allah. Sebagian orang yang tidak bertakwa, saya ingin seperti Qarun. Orang yang bertakwa mengatakan, celaka kalian. Apa yang di sisi Allah lebih baik. Akhirnya bagaimana? Dibenamkan oleh Allah ke dalam tanah. Qarun dan harta dibenamkan semuanya oleh Allah SWT. Kenapa? Dia tidak takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini Nabi memberikan penjelasan bahwa orang yang bahagia yang bagaimana? Orang yang bahagia yaitu orang yang dia mempunyai ilmu dan dia punya harta yang digunakan dia untuk jalan Allah, untuk ibadah kepada Allah, untuk takwa kepada Allah. Bahkan dalam hadis, harta yang Allah berikan kepada kita pun untuk dikeluarkan zakatnya. Harta yang Allah berikan kepada kita untuk menegakkan sholat, untuk beribadah kepada Allah. Jadi bukannya untuk berbuat dosa dan maksiat. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Nuqayyim, mencintai ilmu dan mencarinya adalah akar segala ketaatan. Sedangkan mencintai harta dan dunia adalah akar berbagai kesalahan yang menjerumuskan ke neraka. Ini penjelasan Al-Imam Nuqayyim. Kemudian selanjutnya, orang yang menuntut ilmu akan didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan diberikan ketenangan hatinya. Jadi orang yang menuntut ilmu didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini panjang, saya bacakan hadisnya. Nabi bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fa hafidhahu hatta yuballighahu ghairahu fa innahu rubba hamil fiqhin laysa bifaqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min thalathu khisalin la yaghullu 'alayhinna qalbu muslimin abadan ikhlasul 'amalillahi wa munasahatu ulatil amri ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وقال من كان هم الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. Nabi bersabda, semoga Allah memberikan cahaya pada wajah orang yang mendengarkan sebuah hadis dari kami. Jadi mendengarkan hadis ini manfaat. Selama hadis itu hadis sahih, bukan mendengarkan hadis yang maudhu. Bahwa ada juga orang yang bacakan fadha'ilul a'mal, isinya hadis maudhu, palsu, hadis yang dhaif. Tidak ada manfaatnya. Tapi yang dengarkan hadis yang sahih. Yang sahih yang datang dari Rasulullah. Kata Nabi, semoga Allah memberikan cahaya pada wajah orang yang mendengarkan sebuah hadis dari kami, lalu ia menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang lain. Banyak orang yang membawa fikih, namun ia tidak memahami. Dan banyak orang menerangkan fikih kepada orang yang lebih paham darinya. Kemudian kata Nabi, ada tiga hal yang tidak dapat diingkari oleh hati seorang muslim selama-lamanya. Tiga hal itu, melakukan sesuatu dengan ikhlas karena Allah. Kemudian menasihati ulatil umur, ulil amri. Kemudian yang ketiga, berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin. Karena doa mereka meliputi orang-orang yang berada di belakang mereka. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa yang keinginannya adalah negeri akhirat, tujuan hidupnya akhirat, Allah akan mengumpulkan kekuatannya, menjadikan kekayaan dalam hatinya, dan dunia akan mendatangi dalam keadaan hina. Namun barang siapa yang niatnya mencari dunia, Allah akan mencerai-beraikan urusan dunianya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, Ibn Hibban, dan Ibn Abdul Bar dari Abdurrahman bin Aban bin Utsman radhiyallahu anhum. Disahihkan hadis ini oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Di sini ikhwan fiddin, azakumullah, yang pertama dalam hadis ini Nabi mendoakan orang-orang yang mendengarkan hadis Nabi yang sahih, kemudian berusaha untuk memahami dan menghafalkannya, kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Kemudian Nabi juga menjelaskan dalam hadis ini, yaitu ada orang-orang yang dia membawakan keterangan tentang fikih, tapi dia tidak memahami. Ada orang seperti itu. Dia belajar, dia sampaikan kepada orang, orang yang disampaikan lebih paham, tapi dia menyampaikan tidak paham. Ada seperti itu. Umumnya ada orang-orang dari anak-anak kecil yang dia hafal hadis atau hafal fikih, dia sampaikan kepada orang yang lebih paham. Ada seperti itu. Kemudian selanjutnya kata Nabi, ada tiga hal yang hati seorang mukmin tidak mengingkarinya, yaitu tiga hal itu ikhlas, kemudian menasihati penguasa ulil amri dengan cara yang baik, yang ketiga berpegang kepada jamaah kaum muslimin. Maksudnya jamaah kaum muslimin, maksudnya yaitu bersatu bersama umumnya kaum muslimin. Bukan berjamaah maksudnya kita bikin jamaah kelompok, ada imam dibayar, bukan. Dalam Islam tidak ada yang demikian, kecuali kepada ulil amri. Kemudian selanjutnya Nabi menyebutkan, barang siapa yang tujuan hidupnya akhirat, ini perhatikan, tujuan hidupnya akhirat, maka Allah akan mudahkan urusannya dan dijadikan kekayaan dalam hatinya. Dunia itu akan datang kepada dia dalam keadaan hina. Kalau tujuan hidup akhirat, rezeki itu akan datang. Sebagaimana Nabi bersabda, sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dibukakan jalan keluar oleh Allah, dan rezeki akan datang dari arah yang dia tidak duga-duga. Bukan berarti bahwa orang ini tidak usaha, tidak mencari nafkah, tetap wajib mencari nafkah. Tapi ingat, tujuan hidupnya adalah akhirat. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, jelas hidupnya mereka tujuannya akhirat semuanya. Kalau anda melihat sirah perjalanan para sahabat, semua tujuan hidupnya akhirat. Dan pernah saya contohkan dalam di daurah ini juga, di daurah Kobe ini, pernah saya contohkan ada seorang yang baru masuk Islam, ikut perang. Ya Rasulullah, saya masuk Islam atau saya ikut perang? Kamu masuk Islam dulu, mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian setelah itu perang, dapat ghanimah, rampasan perang diberikan kepada dia. Kata dia, bukan ini yang saya harap ya Rasulullah, bukan ini, ini baru masuk Islam, bukan ini. Yang saya inginkan ya Rasulullah, saya perang, kemudian saya terpanah di sini, kemudian saya masuk surga. Tujuannya akhirat, baru masuk Islam. Kata Nabi, kalau memang niatnya dia betul, mudah Allah sampaikan dia untuk mati syahid. Akhirnya dia perang lagi selanjutnya, kemudian betul terpanah di sininya. Dikabarkan oleh Nabi, Nabi bergembira. Artinya Nabi gembira, dia masuk surga dengan sebab itu. Dia beramal sedikit, diberikan ganjaran besar. Dan begitu para sahabat semuanya. Contoh yang lain, ada pelayan Nabi, di samping Anas bin Malik ada namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Nabi tawarkan, karena Nabi dapat harta rampasan dan khumus 1/5 dari rampasan perang itu. Banyak harta yang didapat oleh Rasulullah. Dan Rasulullah kalau dapat dibagikan kepada kaum muslimin, menolong orang-orang yang susah. Rabi'ah tawarkan, kamu mau apa? Enggak mau apa-apa. Yang saya ingin, saya bersama engkau di sorga. Kata Nabi, Allah ghairu dzalik, ada yang lain? Tidak ya Rasulullah. Saya inginkan bersama engkau di sorga. Kemudian kata Nabi, a'inni ala nafsika bikatsar sujud. Tolonglah aku untuk diri kamu dengan banyak sujud. Artinya, membanyakkan sholat-sholat yang sunnah, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Artinya jelas, tujuannya adalah akhirat. Dan banyak lagi kisah para sahabat yang demikian. Tujuan hidup mereka jelas adalah akhirat. Makanya Nabi menyebutkan, barang siapa yang tujuan hidupnya akhirat, Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan jadikan kecukupan di hatinya. Dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan terhina. Tapi barang siapa yang tujuan hidupnya dunia, kata Nabi, wa man kanat niyyatuhu dunia, barang siapa yang niatnya dunia, hidupnya untuk dunia, farraqallahu alaihi dhai'atahu, Allah akan cerai-beraikan urusan dunianya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, Allah jadikan kefakiran dia di depan kedua matanya. Wa lam yati min ad-dunya illa ma kutiba lah, dan tidak dijadikan dunia itu melainkan apa yang Allah sudah tetapkan. Dunia enggak datang kepada dia melainkan apa yang Allah sudah tetapkan. Meskipun dia kerja dari pagi sampai malam, dia itu juga hasilnya cuma segitu. Enggak bertambah. Tapi urusan dia berantakan, urusan dia dengan orang tuanya berantakan. Urusan dia dengan istrinya berantakan, urusan dia dengan anaknya berantakan, urusan dengan saudaranya berantakan. Kenapa? Tujuan hidupnya dunia. Itu rugi. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, di sini Nabi menyebutkan bahwa orang yang ingin diwakilkan oleh Rasulullah, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu, menghafalkan hadis Nabi, dan tujuan hidupnya adalah akhirat. Selanjutnya, yang ke-12, menuntut ilmu adalah jihad di jalan Allah. Dan orang yang menuntut ilmu laksana mujahid fisabilillah. Jadi orang yang menuntut ilmu itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dijelaskan dalam hadis Nabi yang sahih. Dijelaskan dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Ibnu Majah dan Ahmad, dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw liyu'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah. Wa man dakhala li ghairi dhalika kana kan nadhiri ila ma laysa lah." Barang siapa yang masuki masjid kami, itu Masjid Nabawi, dengan tujuan mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka ia laksana orang yang berjihad jalan Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang memasukinya dengan tujuan selain itu, maka ia laksana orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Hadis ini hasan. Artinya intinya di sini, orang yang belajar menuntut ilmu dan mengajarkan kebaikan kal mujahid, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang berjihad. Dan jihad melawan hawa nafsu itu dibagi oleh Imam Ibnu Qayyim menjadi 4 tingkatan. Jihad melawan hawa nafsu itu memiliki 4 tingkatan. Yang pertama, berjihad untuk mempelajari ilmu syar'i dan agama yang benar. Ini perlu jihad. Seperti antum datang dari tempat yang jauh ke tempat ini untuk belajar. Ya gampang. Itu harus melawan hawa nafsu. Kadang-kadang ada teman, daripada antum ikut daurah, asan kita jalan-jalan, asan kita nonton konser musik atau yang lainnya. Itu setan yang menggoda. Setan ada dua, ada dari jenis jin, ketenang, ada dari jenis manusia. Dua, syayatin al-insi wal-jin. Allah yang berfirman dalam Al-Quran demikian. Kata Nabi, kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan kami jadikan setiap nabi itu musuh. Dari siapa musuhnya? Dari setan jenis jin, setan dari jenis manusia. Yang mereka saling berbisik dengan kata-kata yang indah, yang bagus. Setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia. Jadi aku datang untuk talabul ilmi, ini melawan jihad, melawan hawa nafsu. Ini berangkat atau tidak? Datang atau tidak? Terus melawan. Nah, akhirnya kita paksakan juga, alhamdulillah kita menang. Tapi terus mesti dilawan lagi. Karena di tengah perjalanan pun daurah masih dibisikin lagi oleh setan ini. Untuk pergi dari daurah. Untuk tinggalkan daurah. Aduh, capek ikut daurah. Masih lebih enak jalan-jalan. Jalan-jalan juga capek juga. Cuma setannya lebih banyak. Jadi gak terasa capeknya. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah. Ini yang pertama. Untuk talabul ilmi, ini harus jihad. Tanpa jihad gak bisa kita talabul ilmi. Seperti antum mau baca Quran aja, kadang-kadang baru baca Quran, setan goda. Dikasih ingatan kita, urusin yang lain, tinggal Quran. Atau mungkin dibisikkan dengan yang lain. Jadi seperti itu, setan terus menggoda anak Adam, gak pernah berhenti. Makanya begitu juga kita, alhamdulillah, kita diberikan hidayah oleh Allah, hidayah taufik untuk talabul ilmi. Ini perlu perjuangan, talabul ilmi. Untuk ilmu ini perlu kepada jihad. Dan jihad ini juga bukan hanya kemauan, semangat, tapi juga membutuhkan harta untuk bisa tegak. Ini yang pertama kata Imam Qayyim. Jihad itu melawan hawa nafsu. Seperti disebut dalam hadis, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang jihad itu orang yang bisa melawan hawa nafsunya dalam rangka apa? Dalam taat kepada Allah. Dan untuk ilmu itu dalam rangka taat kepada Allah SWT. Untuk ilmu ini dalam rangka taat kepada Allah SWT. Kemudian tingkatan yang kedua, jihad dalam mengamalkan ilmu setelah kita mengetahui. Setelah kita mengetahui ilmu ini, kita berusaha untuk mengamalkannya. Sebab ilmu ini untuk diamalkan. Tanpa kita amalkan, maka tidak ada nilainya. Nilai itu tergantung daripada apa yang kita amalkan. Kemudian yang ketiga, jihad mendakwakan ilmu dan mengajarkannya. Ini juga dakwah. Cuma yang sering saya ingatkan, bahwa dakwah ini yang pertama kali kita dakwakan kepada keluarga. Orang tua kita, istri kita, anak kita, kakak, adik, paman, family. Dakwakan. Tapi ingat, dakwakan pertama dengan dalil, dengan ilmu, yang kedua dengan lemah lembut. Ini perhatikan. Tidak sama orang yang sudah biasa ngaji dengan orang yang baru. Kita harus perhatikan. Kemudian yang keempat, jihad untuk sabar dalam berdakwah. Sebab dalam kita mendakwakan yang hak ini, berpegang kepada manhaj yang hak ini tantangannya banyak. Tantangannya banyak, ejekan, cemoohan, kemudian juga celaan-celaan, cacian, bahkan memberikan gelar-gelar yang jelek. Ya harus sabar. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, bahwa nuntut ilmu ini termasuk jihad. Bahkan sebelum yang lain pun Allah menyuruh kita untuk berjihad melawan orang kafir dengan apa? Dengan Al-Quran. Sebelum yang lain. Bukan dengan pedang dulu. Bukan dengan panah, tapi dengan Quran. Antum bisa lihat ayatnya dalam surah Al-Furqan. Surah 25 ayat 52. Dalam surah 25 Al-Furqan ayat 52. Allah berfirman, "Fala tuti'il kafirina wa jahidhum bihi jihadan kabira." Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 52, "Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang besar." Jadi Allah menyuruh kita jihad melawan orang kafir dengan apa? Bihi bil Quran. Dengan Quran. Makanya kita harus belajar. Belajar Quran dulu. Dan ini harus pelajari. Mempelajari Quran, mempelajari isinya. dalil-dalilnya dan penjelasan para ulama tentang ayat itu dari tafsir sahabat. Kemudian setelah itu tafsir tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kata Imam Al-Qayyim bahwa jihad dengan dalil dan keterangan dilakukan atas jihad dengan pedang dan tombak. Jadi sekarang ini kita yang diutamakan jihad melawan hawa nafsu kita untuk belajar, mengamalkan dan mendakwakan. Mendakwakan orang-orang kafir untuk mereka masuk ke dalam Islam dan mendakwakan kaum muslimin agar mereka kembali kepada Islam yang benar. Kemudian contoh yang lain lagi, apa keutamaan yang lain lagi yang terakhir, yaitu ilmu lebih baik daripada harta. Dan ini banyak saya sebutkan di sini dalam buku ini 15 keutamaan, meskipun lebih dari 15, bahwa menuntut ilmu syar'i ini lebih utama dari harta. Sebab ilmu warisannya para nabi, sedangkan harta warisannya orang-orang kaya. Ilmu akan menjaga pemiliknya, sedangkan pemilik harta menjaga hartanya. Ilmu adalah penguasa harta, sedangkan harta tidak berkuasa atas ilmu. Harta akan habis dibelanjakan, sedangkan ilmu akan bertambah jika diajarkan. Apabila seorang meninggal dunia, pemilik harta akan berpisah dengan hartanya, akan menjadi hak waris. Sedangkan orang yang berilmu dan mengamalkannya, dia akan masuk bersamanya ke dalam kubur. Terus mengalir fadilahnya. Orang yang berilmu dibutuhkan oleh manusia, sedangkan orang yang berharta akan dibutuhkan ketika dia punya harta. Ketika hartanya gak ada, miskin, orang gak mau dekat lagi dengan dia. Antum umumnya sekarang kerja di Jepang, duit banyak, saudara antum family datang butuh, tapi ketika kita fakir, miskin, gak punya apa-apa, gak ada lagi yang mau datang. Pilotnya yang mau datang. Ketika kita punya harta, orang kenal sama kita. Tapi ketika kita miskin, gak ada orang mau kenal. Dan itu banyak terjadi, orang-orang yang kaya raya, ketika dia bangkrut, gak ada lagi, gak dikenal orang, gak disebut lagi namanya. Beda dengan ilmu. Orang pemilik ilmu, meskipun dia miskin, tetap didatangi oleh orang, dibutuhkan orang. Dalam keadaan apa saja, dia mesti dibutuhkan orang. Sampai orang meninggal pun dibutuhkan. Bagaimana cara memandikannya, bagaimana cara mengafankannya, bagaimana cara menguburkannya, bagaimana membagi warisannya, dibutuhkan orang yang berilmu itu. Jadi tetap terus dibutuhkan orang yang berilmu dibandingkan orang yang berharta. Kemudian harta, kalau terus dikumpulkan orang itu banyak hartanya, ini akan menumbuhkan sifat sombong pada orang itu. Kalau dia tidak bertakwa akan timbul sifat sombong. Tapi ilmu, kalau betul-betul dia bertakwa kepada Allah, maka akan membawa dia kepada ketakwaan dan juga akan jadi dia terus merendah hati, tidak tawadhu, tidak sombong. Kemudian kata Ibn Qayyim lagi, mencintai ilmu dan mencarinya adalah pokok segala ketaatan. Sedangkan cinta dunia dan harta adalah pokok segala kesalahan. Jadi perbedaan antara ilmu dengan harta itu banyak sekali. Dan itu diantaranya yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian saya lanjutkan ikhwan fiddin azakumullah. Tentang masalah ilmu ini, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang kita menuntut ilmu tapi kita tidak memperhatikan tentang adab-adab thalabul ilmi. Dan saya sudah jelaskan tentang adabnya itu, ya harus ikhlas. Itu yang ringkasnya aja, nanti saya akan jelaskan. Ikhlas dalam kita menuntut ilmu. Tidak boleh karena yang lain. Antum datang dari tempat yang jauh, saya juga datang dari tempat yang jauh. Tujuan kita ikhlas karena Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah SWT. Kemudian juga kita dengarkan baik-baik apa yang disampaikan, itu adabnya. Kemudian diam, tidak ngobrol. Kita ini majlis ilmu, lebih utama daripada majlis yang lainnya. Jadi dengarkan, kemudian diam. Kemudian setelah itu berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Sungguh-sungguh untuk memahami apa yang disampaikan. Kemudian berusaha untuk menghafal. Kemudian selanjutnya berusaha untuk mengamalkan. Dan setelah itu mendakwahkan. Jadi ada tujuh. Tujuh hal adab itu yang penting. Yang pertama ikhlas. Yang kedua, yaitu mendengarkan baik-baik. Yang ketiga, diam. Yang keempat, berusaha untuk memahami. Yang kelima, berusaha untuk menghafal. Yang keenam, berusaha untuk mengamalkan. Yang ketujuh, mendakwahkan. Itu adab yang harus kita perhatikan. Kemudian penghalang-penghalang dalam kita menuntut ilmu. Artinya yang menghalangi kita talabul ilmi dan menghalangi kita mendapatkan ilmu, antum catat di antara penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu itu, yang pertama niat yang rusak. Ini niat ini mempengaruhi. Insyaallah nanti kita akan bahas ada materi tersendiri tentang ikhlas. Insyaallah saya akan bahas tentang ikhlas karena masalah ini penting. Jadi niat yang rusak. Jadi niat ini harus lurus. Dan tujuan juga harus lurus. Sebab yang akan membawa kerusakan di mana-mana sampai orang menjadi tokoh ahlul bid'ah. Tokoh yang rusak kenapa? Niatnya enggak benar. Niat yang enggak benar, yang kedua pemahamannya tidak benar. Su'ul qasd, yang kedua su'ul faham. Jadi su'ul qasd, yang kedua su'ul faham. Yang pertama niatnya tidak benar, yang kedua pemahamannya tidak benar. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, niat kita harus lurus ini. Dan niat ini termasuk yang paling berat, sulit untuk melawan niat ini supaya ikhlas, berat. Seluruh ulama salaf mengatakan demikian, seluruh ulama salaf. Sampai mereka mengatakan ma'alatu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat atas melainkan niatku. Kenapa berbolak-balik niat ini? Yang tadinya orang ikhlas kemudian tidak ikhlas. Dalam semua hal. Makanya harus betul-betul kita melawan niat kita supaya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada pernah ada seseorang yang bernama Hisham Ad-Distuai, seorang ulama pada zaman dahulu, dia mengatakan, aku tidak pernah mengatakan terhadap diriku aku belajar ini karena Allah. Artinya aku ikhlas karena Allah gitu. Tapi ingin berusaha, mudah-mudahan aku belajar ini karena Allah. Gak pernah dia mengatakan saya ikhlas gitu. Gak ada. Imam Az-Zahabi ketika membawakan riwayat dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala, Siyar Alamin Nubala ini 26 jilid dalam bahasa Arab, kata beliau setelah membawakan riwayat Hisham Ad-Distuai, saya belum pernah mengatakan saya ini ikhlas dalam kita belajar. Artinya dia tidak tahu, tapi dia berusaha bagaimana supaya ikhlas. Saya tidak tahu. Kemudian kata Imam Az-Zahabi kasih komentar, wallahi wala ana, wallahi wala ana. Demi Allah saya pun tidak memastikan diri saya ini ikhlas atau tidak. Tapi saya berusaha untuk ikhlas karena Allah. Maka niat ini harus kita luruskan. Sebab yang menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, niatnya. Ada orang yang datang ke tempat yang jauh, dia rajin dia belajar, tapi niatnya enggak benar. Maka enggak dapat ilmu apa-apa. Atau sanai pun dia dapat, kemudian dia selewengkan kepada jalan yang tidak benar. Kemudian yang kedua, di antara yang penghalang ilmu, yang kedua, yang penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu ini yang diperhatikan. Jangan sampai kita menuntut ilmu, kemudian terhalangi, jangan yang begini akan rusak. Seperti ada orang-orang yang rajin belajar, kemudian jadi tokoh, firqah yang sesat. Kenapa? Karena memang niatnya yang salah. Yang pertama, yang kedua, dia ingin terkenal, ingin tampil. Ini pengaruh kepada talibul ilm, pengaruh juga kepada para dai. Kalau dia niatnya untuk jadi mubalik kondang, jadi terkenal, rusak. Enggak dapat apa-apa. Nabi pernah bersabda begini, ya na'ayal Arab, ya na'ayal Arab, ya na'ayal Arab, akhwafu ma akhafu alaikum ar-riya wa syahwatul khafiyyah. Wahai bangsa Arab, wahai bangsa Arab, tiga kali, sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah riya dan syahwat yang tersembunyi. Jadi sesuatu yang paling takuti menimpa kalian riya dan syahwat yang tersembunyi. Imam Nafir rahimahullah mengatakan maksud Syawal yang tersembunyi adalah hadis ini adalah keinginan agar manusia melihat amalnya. Jadi jangan kita ingin dilihat amal kita. Ya, niat kita bahwa kita belajar ingin mengamalkan ilmu ini karena Allah. Bukan ingin terkenal, ingin tampil supaya orang tahu bahwa kita ini adalah orang yang alim. Nanti saya akan bawakan hadisnya tentang ikhlas dan riya. Itu bagaimana bahaya orang-orang yang riya. Kemudian yang ketiga, lalai menghadiri majelis ilmu. Lalai dalam menghadiri majelis ilmu. Ini juga penghalang-penghalang kita mendapatkan ilmu. Mengapa ulama salaf dulu mengatakan ilmu itu datangi bukan mendatangi. Ilmu didatangi bukan mendatangi. Jadi kita berusaha untuk mendatangi majelis ilmu dan jangan lalai. Apalagi sekarang ada daurah-daurah, para dai, para ustaz datang dari tempat yang jauh. Ya kita usahakan untuk datang. Dan kadang-kadang ada timbul malas, lalai. Lalai ini justru menghalangi kita mendapatkan ilmu, ilmu yang syar'i. Dan sekarang Allah sudah mudahkan kita mendapatkan ilmu, mudah. Kalau zaman dulu orang tuh susah nyari ilmu, enggak gampang. Mencari ulama'nya, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain itu perjalanannya berbulan-bulan. Dan kita sekarang sudah gampang. Ya ada kendaraan, ada kereta, ada mobil, segala macam, mudah. Kalau dulu susah. Mereka naiki onta, keledai, kuda, kemudian bawa perbekalan untuk berbulan-bulan. Sekarang Allah sudah mudahkan. Maka jangan sampai kita lalai dalam talabul ilmi. Apakah kita di sini atau ketika kita pulang ke Indonesia? Sempatkan untuk talabul ilmi. Kalau kita tidak tahu tentang hati kita, kemudian juga kita tidak tahu tentang umur kita. Sebab hati kita dengan lalai itu, hati juga ikut lalai. Yang lama kelamaan akan kotor dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dan sulit nanti untuk menerima kebenaran lagi. Bahwa ada orang-orang yang sudah seperti itu. Tadinya rajin talabul ilmi, kemudian ketika pulang ke Indonesia, malas. Kalau sudah malas, sudah sulit. Diingatkan, tetap seperti diingatkan. Akhirnya lama-kelamaan kotor hatinya. Akhirnya menolak kebenaran. Timbulnya menolak kebenaran. Ya, na'udzubillah. Ya, sampai di sini dulu. Dari penghalang ilmu baru tiga, dan ada berapa lagi yang perlu saya sampaikan. Sekarang sudah masuk waktu zuhur, bisa disebutkan 12.15. Kita istirahat dan mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat. Dan insyaAllah nanti kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.